mulai melanda hidupku. Kau datang dengan kelembutanmu, semua luka dan duka hatiku kau balik dengan kelembutanmu. Senyum bak sinar mentari yang menguak kabut di hatiku. Pengertianmu mengubah lautan biru, curahan perasaan hatiku ini. Tetapi kita pun menyadari tak mungkin untuk dapat bersatu. Yeah.